Mitra bisnis Kwikian Gi menilai riuh rendahnya suara-suara yang mempertanyakan peran pemerintah dalam menegakkan konstitusi tidak akan membawa hasil apapun sepanjang tidak ada aksi yang real dari para elit maupun grassroots untuk melakukan perubahan. Kwikian Gi menambahkan, tokoh-tokoh lintas agama sebenarnya memiliki kekuatan serta dukungan yang besar untuk melakukan perubahan, namun sayangnya apa yang terjadi justru bertolak belakang dengan wacana untuk melakukan perubahan. Untuk membahas masalah ini, segera kita berbincang dengan Kwikian Gi. Pak Kwik, jika kita melakukan kilas balik pada masa awal bangsa kita berdiri, apa yang sebenarnya dilakukan Bung Karno sebagai pemimpin bangsa dalam menegakkan hak dasar warga yang diatur oleh konstitusi? Sebetulnya ya, fondamen yang paling penting kan diletakkan oleh Bung Karno. Jadi misalnya, sekarang ini kita contoh ya, Bung Karno itu kan mencipta dari nol. Dia mencipta dari nol, dari kondisi dijajah, dan strategi yang paling mendasar dari penjajahan adalah divide et impera, mengadu domba untuk menguasai gitu. Nah terus kemudian Bung Karno menempa bangsa ini dalam 25 tahun. Ketika Bung Karno pada akhir periodenya, ya dia dimaki-maki ekonomi amburadul, tapi waktu 25 tahun menceritakan sebuah bangsa seperti ketika dia meninggalkannya bangsa itu kan hebat. Nah terus kemudian Pak Harto memang meneruskan menjaga itu. Tapi fundamen yang sangat penting yang diletakkan oleh Bung Karno, dan fundamen Bung Karno meletakkannya fundamen itu tidak sembarangan kan, dengan pikiran-pikiran, dengan filosofi yang begitu mendalam dan bisa kita baca semua, begitu hebatnya sampai semua orang meyakini ya benar dia gitu. Dan Soekarno sebenarnya kan tidak per se tidak mau jadi presiden, dia kan kerja aja, pokoknya kerja mesti merdeka lah, rakyat menganggap ini our natural leader itu. Dan untuk mewujudkan itu, Bung Karno memang berhasil merangkul dan menyatukan visi para tokoh lintas agama, suku, serta golongan ya, Pak Kwik? Iya, betul. Dan Bung Karno memang tidak berdiri sendiri. Sebelum itu kan perlahan-lahan ada 1908, ada 1928. Lantas apakah ada kualitas pimpinan saat ini yang punya kemampuan seperti itu, Pak Kwik? Tidak ada. Pemimpin seperti itu tidak ada. Sekarang ini pemimpin terpecah-pecah karena masing-masing melakukan manuver supaya sendirinya bisa berkuasa. Tidak ada yang menggerakkan, akan tetapi terus tidak punya kepentingan, nggak mau jadi apa-apa, kalau seperti Mahatma Gandhi gitu. Nah, menurut Bapak, masih adakah kesempatan bagi Presiden untuk mengikuti langkah Founding Father guna menegakkan konstitusi yang menjamin hak dasar setiap warga negara, Pak? Oh, masih ada. Ada. Kalau dia langsung melakukan tindakan-tindakan yang semua orang menghendaki, ya bereslah. Kalau dia mampu, ya itu yang saya tulis dalam mimpi itu kan. 3 tahun ini up atau down gitu. Demikian Kwikian Gi, saya Dinda Natasha.